Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Telah kita ambil kesimpulan bahwa yang rawajih ayat sajdah yang disyariatkan padanya sajdah tilawah, sujud tilawah jumlahnya 15. Telah disampaikan ini tarjih Ibnu Utsaimin dan Al-Albani, dan bisa ditambahkan sekarang juga tarjih Ibnu Baz. Tarjih Ibnu Baz. Jadi ini tarjih Al-Albani, tarjih Ibnu Baz dan murid Ibnu Baz yaitu Ibnu Utsaimin. Ya, telah disampaikan bahwa ini mengacu kepada hadis Amr bin As, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya yang dari segi sanad dhaif, ada kelemahan pada sanad, tetapi dari segi makna kandungan maknanya benar. Telah disampaikan bahwa 15 sajdah yang terkandung pada hadis Amr bin As sebagaimana di terangkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa mayoritas ayat-ayat sajdah tersebut telah didukung oleh kesepakatan ulama. Telah disampaikan bahwa Al-Imam At-Tuhawi dalam kitabnya Syarhu Ma'anil Athar dan didukung oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah menukil ittifaq kesepakatan ulama atas 10 ayat sajdah. 10 ayat sajdah tersebut, yang pertama surat Al-A'raf ayat 206, yaitu firman Allah Ta'ala, innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sujud tilawah. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawan wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawan wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 49 dan 50. Yaitu firman Allah Ta'ala, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Bagusnya semua megang mushaf, ya. Lihat sama-sama langsung di Quran. Supaya lebih. Iya, asan begitu. Sekali jalan. Coba diambil pegang mushaf, kita lihat langsung sama-sama, langsung lihat. Jadi tahu tempat-tempatnya. Kecuali yang sudah hafal Quran, ya. Yang memang hafal. Ya, dia hafal ayat-ayat itu dan posisinya, ya. Tidak masalah. Tapi jika mau mantap meskipun sudah hafal, lihat lagi. Sudah? Sudah pada pegang mushaf? Ya, jadi kita ulangi tadi Al-A'raf ayat 206 ya. Al-A'raf ayat 206. Ini dari depan ini. Al-A'raf ayat 206, lihat ayatnya. Ayat 206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Di mushaf itu ada tandanya itu. Iya, ada tandanya. Sudah ya, harus cepat. Nah, nanti habis waktu kita di sini kalau lama. Yang kedua, Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, buka. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Nah, ayatnya walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhaw wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Sujud. Kemudian yang ketiga, surat An-Nahl. Buka surat An-Nahl. Ayat 49-50. Ayat 49 dan 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sujud. Ya. Ini sekarang kita tidak sujud karena lagi belajar. Kalau kita sujud berkali-kali sujud ini. Ya kan? Karena kita sedang belajar, sedang membaca, mempelajari. Nah. Surat Al-Isra ayat 107-109. Sekarang Al-Isra. Mushaf itu ada fihrisnya kan? Untuk pegang begini fihrisnya. Nah, jadi Al-Isra lihat di situ halaman berapa. Jadi bukan. Orang jika buka kitab baik Al-Quran maupun yang lain, lihat daftar isi, bukan ini. Tak ketemu. Sudah hafal posisi daftar isinya di mana dia. Oh, halaman sekian surat ini, halaman sekian. Tek, langsung buka halaman sekian. Begitu caranya. Al-Isra dia daftar isi halaman berapa. Jadi langsung antum buka. Oh, halaman sekian. Buka, halaman sekian. Tinggal cari ayat berapa? Ayat 107, 109. Baru dibuka lembarannya. Begitu caranya. Baik. Ayat 107, 109. Sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Baru sujud. Jadi di akhir ayat ke-109 baru sujud. Nah, kemudian surat Maryam. Nah, sekarang lihat. Lihat daftar isinya surat Maryam di halaman berapa. Gitu. Temu ya. Ayat 58. Ayat 58. ayat 58. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadaw wa bukiya sujud. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Lihat Al-Hajj halaman berapa? Sofha. Halamannya berapa? Buka di sana. Al-Hajj. Ya, sekalian latihan belajar buka kitab ya. Nah, ayat 18 ya. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al 'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha. Sujud. Surat Al-Furqan. Yang ketujuh, surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 60. Ayat 60. Al-Furqan ayat 60. Ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wamar rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Sujud. Ada tandanya kan di situ? Ya, ada kan? Ada tanda. Tanda apa itu? Tanda apa? Ya, tanda sujud. Naam. Yang kesembilan, surat As-Sajdah ayat 15. Alif Lam Mim. Tanzilus Sajdah, ayat Sajdah, surat Sajdah ayat 15. Surat As-Sajdah ayat 15. Hah? Apa? Ayat berapa? Oh, loncat, betul. An-Naml dulu. Berarti yang ke-8 ya. Ahsan. An-Naml dulu. Ayat 25-26. Sesuai urutan. Nah. Jadi loncat. Surat An-Naml ayat 25-26. Balik ke An-Naml dulu. An-Naml ayat 25-26. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Sujud. Jadi setelah membaca Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'adzim, sujud. Kemudian surat As-Sajdah yang sebelumnya, surat As-Sajdah ayat 15. As-Sajdah ayat 15. Alif Lam Mim. Tanzilus Sajdah. As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Yang ke-10, surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 37-38. Jadi cari surat Fussilat. Surat Fussilat. Ya. Surat Fussilat ayat 37 dan 38. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lis-shamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun sujud. Nah, ini 10 sajdah dalam Al-Quran yang disepakati. Yang disepakati, ya, tanpa datang hadis, tanpa datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi sujud pada ayat-ayat itu, tetapi ittifaq. Dinukil oleh siapa? At-Tuhawi dalam Syarh Ma'anil Athar, didukung oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, bahwa ini disepakati oleh ulama umat meskipun tidak ada hadis yang datang secara langsung dari Nabi alaihi wasallam, tapi ulama umat sepakat bahwa ini ayat-ayat sajdah yang disyariatkan sujud pada ayat-ayat itu. Berarti tersisa berapa? Ini sudah 10, tersisa berapa? 5 kan? Nah. Nah, sekarang yang didukung oleh hadis, yang didukung oleh hadis, yang pertama surat An-Najm ayat 62. An-Najm ayat 62, yaitu akhir ayat terakhir di surat An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. Ini berdasarkan hadis, berdasarkan hadis Ibn Abbas riwayat Al-Bukhari. Hadisnya dalam Bulughul Maram ada. Hadisnya ada dalam Bulughul Maram. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, sujud tilawah pada surat An-Najm. Riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah. Yang kedua, surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21. Al-Insyiqaq ayat 20 dan 21. Yani ayat 21, setelah membaca ayat 21, yaitu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, ayat 20 apa? Fama lahum, apa ayatnya? Ayat 20, fama lahum la yu'minun. Ya? Betul? Betul ya? Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujud. Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Begitu pula yang ketiga, surat Iqra ayat 19. Surat Iqra ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini dalilnya juga hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dalam satu hadis. Juga ada dalam Bulughul Maram. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah sujud tilawah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada idza sama'un syaqqat. Yani surat Al-Insyiqaq maksudnya tepatnya pada ayat keberapa tadi? 21. Idza quri'a al-Qur'anu la yasjudun. Dan kata Abu Hurairah, waqra bismi rabbik, dan pada surat ikra bismi rabbik, yaitu tepatnya tadi ayat 19, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Yang keempat surat Sad, yang juga datang hadisnya, yang keempat adalah surat Sad ayat 24. Surat Sad ayat 24. Lihat surat Sad, ya, Sad ayat 24. Dan di sini sedikit ada pembahasan. Ya. Setelah kita baca ayatnya. Tunjukkan ayatnya dulu. Sad ayat 24. Kisahnya Nabi Daud. Kisahnya Nabi Daud. Ketika menengahi perselisihan dua pihak, ya. Qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa dhanna Daudu, Daud menganggap annama fatannahu, hanyalah sesungguhnya kami menguji dia. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun beristighfar kepada Rabb-nya, taubat, wa kharra raki'an wa anab, dan dia menjatuhkan diri rukuk dan rukuk sujud, ya, wa kharra raki'an yakni sujud, dan dia pun menjatuhkan diri sujud kepada Allah, wa anab, dan dia inabah, bertobat dan kembali kepada Rabb-nya. Wa kharra raki'an, yaitu sajidan. Dia pun jatuhkan diri sujud. Nah, apa yang antum fahami dari ayat ini? Ayat ini, yang difahami dari ayat ini bahwa Nabi Daud ketika itu sujud, sujud tobat. Dia istighfar kepada Allah dan dia sujud sebagai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini tidak ada perintah sujud. Ya, tidak ada perintah sujud pada ayat ini. Yang ada Nabi Daud ketika itu menyadari dia telah mendapat ujian dari Allah, kemudian dia pun beristighfar, mohon ampun, dan dia pun sujud taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terjadilah perselisihan dalam memahami permasalahan ini, yaitu tentang sujud pada ayat ini di surat Sad. Nah, hadis yang datang yang jadi penentu adalah hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Bukhari. Ya, juga hadisnya ada dalam Bulughul Maram. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sad, kata dia, Sad, surat Sad, laisa min azaimis sujudi. Laisa min azaimis sujudi. Bukan termasuk surat-surat yang ada perintah sujudnya. Kan sudah kita dengar ayatnya tadi. Sad bukan termasuk surat-surat yang ada perintah sujudnya. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku sungguh telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, sujud padanya. Pada ayat itu, ketika membaca ayat itu. Ya. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama, dan itu yang sudah kita dengar tarjih, Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Al-Faymin, mereka mengatakan ini sujud tilawah. Karena Nabi sujud ketika membaca ayat itu. Ibn Abbas melihat Nabi AS sujud pada ayat itu. Kenapa Nabi sujud? Kenapa Nabi sujud? Illatnya, faktornya karena Nabi membaca ayat itu. Nah itulah sujud tilawah. Sujud tilawah itu kan sujud karena membaca ayat sajdah. Yang disyariatkan padanya sajdah, tilawah, sujud tilawah. Dijelaskan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, sisi maknanya ayat ini sebagai ayat sajdah, karena faktor sujudnya adalah baca Quran. Tidak ada nikmat yang didapatkan dan tidak ada musibah yang tercegah saat itu untuk kemudian dikatakan ini sujud syukur. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa sujudnya Nabi itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Ya. Maka ini terbantah dengan penjelasan Ibn Uthaymin. Bahwa Nabi sujud, faktornya apa? Karena membaca ayat itu. Padahal tidak ada nikmat, tidak ada musibah ketika itu, tidak ada nikmat yang didapatkan, tidak ada musibah yang tercegah ketika itu untuk kemudian dikatakan bahwa itu sujud syukur. Sujud syukur akan kita pelajari nanti setelah kita tuntas dari sujud tilawah. Faktornya adalah apabila dapat nikmat atau tercegah darinya suatu marhabahnya atau musibah, kemudian mensyukuri Allah dengan tajam sujud. Nah, apabila faktor sujudnya adalah baca Quran, itu sujud tilawah. Ketika membaca ayat ini, kita membaca ayat sajdah, berarti faktornya baca ayat. Nabi ketika itu sujud saat membaca ayat ini, berarti sujud tilawah. Nah, jadi yang roji ini insyaallah termasuk sujud tilawah. Wallahu a'lam. Kemudian jadi untuk sujud tilawah pada surat Sad sudah kita dengar ya. Itu diperselisihkan, tetapi ada hadis. Nah, kemudian yang terakhir yang diperselisihkan dan tidak ada hadisnya. Diperselisihkan dan tidak ada hadis yang mendukung, yaitu surat Al-Hajj ayat 77. Ini sajdah kedua di surat Al-Hajj. Di bagian akhir, yaitu di ayat 77. Bisa dibuka di akhir surat Al-Hajj, bagian akhir ayat 77 tepatnya. Ayat 77. Bisa lihat? Nah, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, ini diperselisihkan apakah termasuk ayat sajdah atau bukan. Tidak ada hadis yang datang. Jadi bagaimana? Dasarnya adalah yang membuat kita tenang untuk menganggap itu sebagai ayat sajdah adalah amalan sahabat. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah. Didukung telah datang dari beberapa sahabat sujud pada ayat ini yusta'nasu biha. yustanasu bi artinya ya membuat kita tenang untuk berpegang dengannya, membuat kita tenang untuk menganggap ini sujud tilawah karena telah diamalkan oleh beberapa sahabat, yaitu pertama athar Umar, amalan Umar radhiyallahu anhu sujud pada ayat itu. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang kedua, Athar Ibnu Umar, putranya Umar, yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sujud pada ayat itu. Athar Ibnu Umar. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, amalan sahabat Abu Darda. Athar Abu Darda radhiyallahu anhum jami'an. Naam, Abu Darda. Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Athar Abu Darda diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah menukil penilaian Ibnu Hazm, menilai bahwa athar-athar itu, athar Umar, Ibnu Umar, Abu Darda adalah athar-athar hadis-hadis yang sahih dari sahabat-sahabat tersebut, dan Al-Albani menyetujui penilaian Ibnu Hazm. Dan itulah yang dikatakan Al-Albani, yustanasu biha. Kita merasa tenang dengan datangnya athar-athar itu, bahwa ini memang ayat sajadah. Jadi semuanya berapa? 15. Barakallahu fikum. Baik, selesai ya. Jadi tersisa pembahasan kita tata cara sujud tilawah di luar sholat dan di dalam sholat, insyaallah pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdihi wa shalla Allahu 'ala sayyidina Muhammad.